Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqad qala al-imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Kajian Jawahirul Kalamiyah Tauhid dengan halaman 61, baris pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita ulang sedikit dari pertanyaannya. Soal madza ta'taqidu fil yaumil akhiri wa ma yata'allaqu bih. Apa keyakinanmu tentang hari kemudian dan hal-hal yang terkait dengan hari kemudian? Al-jawabu, jawabnya, a'taqidu awalan bisu'alil qabri. Aku yakin mula-mula dengan adanya pertanyaan di dalam kubur. Summa bina'imihi, kemudian aku yakin dengan adanya ni'mat kubur. Au azabihi, atau siksa kubur. Summa bihasril ajasadi, kemudian dengan dikumpulkan segala jasad-jasad manusia itu. Wa annal khalqa kama budi'a yu'adu. Dan bahwa makhluk itu sebagaimana diawali ia, jadi diawali, yakni diciptakan, yu'adu, maka ia dikembalikan lagi seperti semula. Summa bil hisabi, kemudian aku percaya dengan adanya hisab, dikoreksi, diperiksa segala amal perbuatan sejak umur 15 tahun sejak balik. Wal mizani, dan adanya timbangan amal. Summa bi'i'ta'il kitabi, kemudian dengan akan diberikannya buku catatan amal di akhirat. Imma bil yamini, ada kalanya dengan tangan kanan menerimanya. Wa imma bisyimali, dan ada kalanya dengan tangan kiri. Summa bisirati, kemudian dengan adanya jembatan. Summa bidukhulil mu'mininal jannata darun na'imi, kemudian dengan masuknya orang mukmin ke dalam surga negeri penuh kenikmatan. Wa dukhulil kafirina jahannama darul azabil alimi, dan masuknya orang-orang kafir ke neraka jahannam, negeri yang penuh azab yang amat sangat pedih. Segini dulu. Jamaah, kajian kita Tauhid memasuki bagian yang kelima daripada rukun iman. Rukun iman kita sudah maklumi ada 6. Percaya kepada Allah dengan penjabaran yang panjang sudah dikaji. Kedua, percaya kepada malaikat juga sudah kita kaji. Ketiga, percaya kepada kitab-kitab juga sudah kita kaji. Empat, percaya kepada Rasul pun juga sudah kita pelajari. Dan sekarang memasuki bahasan yang kelima berkenaan dengan hari kemudian atau hari kiamat. Berbicara hari kiamat adalah satu di antara tujuan mengapa ada hari kiamat, agar supaya muslim itu di dunia hidupnya penuh dengan ketenangan, tidak gusar ketika menghadapi kesulitan, pun juga tidak sombong ketika dia mendapatkan kesenangan. Ini adalah tentang hari kiamat. Sebab di antara makna, satu di antara keadilan Tuhan yang disebut sifat Allah atau asma Allah itu ada al-adlu. Al-adlu yang maha adil. Begitu. Yang maha adil. Yang kemudian kalau kita baca satu apa namanya itu judul Indonesia sangat bagus itu, kalau kita masuk ke Bulungan itu, kejaksaan itu masjidnya namanya Baitul Adli, rumah Tuhan yang penuh dengan keadilan, yang diharapkan orang yang masuk ke situ menjadi jaksa-jaksa yang adil begitu. Di antara keadilan Tuhan itu bahwa mesti harus ada hari di mana Tuhan bakal tegakkan yang salah adalah salah, yang benar adalah benar, yang terzalimi harus mendapatkan haknya dari orang yang menzalimi. Dunia ini ada kalanya enggak begitu. Orang benar tersingkir biasanya, orang yang tidak benar malah makin maju begitu. Ini dunia. Dunia ada kalanya orang yang rajin ibadah kelihatannya dirundung problem, masalah gitu. Tapi ada depan rumah kita ke masjid juga kagak. Emang sih pernah ke masjid ketika banjir dia. Itu apa namanya, tapi usahanya tambah maju begitu. Padahal jarang ibadah juga. Ini di mana keadilan? Ah, jawabnya memang ini namanya dunia, bukan tempat keadilan. Dunia itu baitul mihnah wa baitul imtihan. Darul mihnah, negeri ujian. Negeri ujian, dunia mah bukan negeri balasan. Makanya Nabi dimusuhin segala macam, padahal paling benernya dibanding kita mendadak apa-apanya. Tapi apa namanya itu tetap saja mendapatkan ujian. Karena itu orang yang terzalimi di dunia ini tidak mendapatkan haknya. Banyak faktor penyebab enggak dapat hak. Satu, karena memang kuasanya dan kuatnya yang berbuat zalim ini diktator sekali, jadi sehingga dia enggak berdaya. Itu bisa juga begitu. Dua, karena dia memang mampu. Bagaimana cara dia membeli satu kebenaran yang akhirnya bukan kebenaran tapi pembenaran. Itu karena begitu, sehingga yang benar pun juga akhirnya menjadi salah. Ini yang kemudian mesti ada hari di mana orang salah harus dihukum salah, orang benar harus dihukum benar. Keputusan seorang hakim itu tidak bisa apa itu namanya menghalalkan sesuatu yang haram, dan tidak bisa mengharamkan sesuatu yang halal. Kalau jam saya ini adalah jamnya Pak Jamal umpamanya, tapi saya ambil sama saya colong, jadi saya colong jam Pak Jamal lagi wudhu, saya pakai, kemudian Pak Jamal nuntut di pengadilan, ditanya Pak Jamal itu mana surat menyuratnya ngaku jam yang di tangan orang, dia gagal punya. Kita pun juga mengaku bahwa jam ini punya kita, Pak Jamal juga mengaku jam ini punya Pak Jamal. Maka seorang hakim itu tidak ada lagi akan bertanya kepada si pendakwa itu, mana bukti surat-suratnya, enggak punya. Termasuk kita pun juga enggak punya bukti surat-suratnya. Maka keputusan seorang hakim itu di mana barang itu berada. Kalau ada di tangan saya, logikanya orang itu enggak akan dipakai kecuali miliknya. maka logika itu yang ditetapkan oleh hakim. Ketika data-data itu masing-masing tidak memiliki, maka jam saya walaupun nyata-nyata saya dapat mencuri dari Pak Jamal, karena Pak Jamal mengaku jamnya tanpa ada bukti, itu akan ditolak oleh pengadilan. Tetap saja yang saya menang ini, jam ini ngaku punya saya walaupun sesungguhnya bukan. Itu yang dimaksud keputusan seorang hakim tidak bisa menghalalkan yang haram dan tidak bisa mengharamkan yang halal. Biar kita ini haram dapat nyolong, tetap saja dia tidak bisa kemudian dengan kita menang di pengadilan bahwa jam kita ini adalah sudah halal karena menang. Begitu kita bebas dari pengadilan dunia dituduh korupsi karena menangnya kita bebas. Itu jangan dikira bakal bebas, itu karena baru di dunia saja. Semuanya keputusan dan pembebasan yang diberikan oleh hakim bakal diuji lagi di satu hari di mana bakal ditegakkan keadilan itu sesungguhnya. Yaitulah yang disebut hari kemudian. Mau tidak mau ada hari kemudian itu. Mau tidak mau semua orang pasti bakal mengalami itu hari. Bakal dituntut orang tuh semuanya. Orang tua bakal dituntut, bangunin enggak subuhnya mana anaknya? Sebab anaknya adalah amanah. Kalau diem aja mananya, tuh orang tua dituntut, digambarin sama Tuhan, lo orang tua kurang ajar, ngasih makan doang, enggak nyuruh anaknya ibadah. Itu pasti bakal begitu, digambarin sama Tuhan. Sebab orang tua yang kalau subuh anaknya tidur kagak bangunin, biarin aja, itu sama dengan di dunia sudah mengakui dengan ucapan yang tidak dituturkan oleh lidah tapi dituturkan oleh tindakan. Kalau dituturkan oleh lidah, seakan-akan dia berkata sama Allah, ya Allah, aku redha dan ikhlas, anak saya kau masukkan ke neraka dengan tidak sholat ini. Itu begitu. Karena itu kita bakal dituntut sebagai orang tua kalau kemudian kita masa bodoh terhadap agama anak-anak kita. Karena memang ini dunia tempat di mana kita diuji. Karena itu kepercayaan kita dengan adanya hari kemudian itu adalah satu naluri manusia. Biar itu orang non muslim, mohon maaf boleh tanya sama saudara kita Kristen aja yang paling dekat dengan kita dibanding Yahudi begitu di negara kita. Itu Kristen punya akidah, selalu di dalam akidah Kristen tuh kalau mati pulang ke rumah bapak ke surga. Itu udah begitu. Itu biar tukang korupsinya, apalagi yang rajin ke gerejanya. Begitu. Hatta tukang korupsi, begitu tukang mala, begitu ataupun tukang mabok, mati dia. Pasti akan ditulis di koran pos kota di mana aja tulisannya itu pulang ke rumah bapak ke surga. Itu yang bengalnya. Apalagi yang baiknya. Walaupun dia itu meyakini pulang ke rumah bapak ke surga, yang satu keyakinan yang tanpa dasar. Kalau memang ada dasarnya pulang ke rumah bapak ke surga, jangan minta hidup, buat apa udah menang. Kita nih ibadah nih semuanya pengen masuk. Kalau dia udah pasti masuk surga, udah mati aja. Betul ngapain hidup capek-capek ibadah, bener ke gereja, kosongin gereja, rugi. Enggak ke gereja juga mati ke surga. Ngapain kita pakai dakwah-dakwah kesana kemari, rugi. Sebetulnya berdiri di atas ketidakyakinan, hanya kira-kira aja sedalam meyakinkan orang. Kalau dia orang udah yakin, udah pasti menang. Kalau kita udah dinyatakan bahwa kita menang, buat apa kita main bola diterusin? Uang udah pasti menang. Begitu juga kita dalam hal apa aja pemilu, kita udah pasti menang, buat ngapain diadain pemilu, capek-capek aja, uang udah pasti. Karena diadain itulah belum pasti. Itu begitu, masih ada ikhtiar dan harapan. Kembali, hari kemudian kita harus yakin, seyakin-yakinnya bakal datang. Bakal ada dan apa yang diungkapkan oleh Nabi, oleh Al-Quran, begitu, semuanya itu adalah benar adanya. Nah, sekarang materi kita, bagaimana keyakinan kita tentang hari kemudian itu dan hal-hal yang terkait dengan hari kemudian. Ketika ada orang lain tanya sama kita, maka harus kita jawab, saya ini muslim yakin 100% bahwa kalau ngomong hari kiamat itu berangkat daripada bangkit, ditanya di kubur. Orang kalau udah mati bakal ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Itu yang nanya, apa arti mungkar? Orang yang asing. Nakir, orang yang asing. Orang yang kita enggak kenal, punya wajah, punya mata, punya suara, punya tangan, punya kaki, kayak begitu. Seremnya begitu. Makanya dikatakan mungkar nakir. Wong suaranya itu menyambar, mengandung api, napasnya itu nyamber. Suaranya kayak bensin itu kan enggak apa-apa. Bensin tuh enggak ada apinya tuh bensin. Tapi kalau kita nyalain gas, itu nyamber dia. Itu karena mengandung api. Itu malaikat mungkar nakir. Maka disebutnya mungkar. Aneh. Begitu. Aneh. Malaikat itu, matanya itu biru menyala, wajahnya hitam, wajahnya, kukunya ini bukan kayak kita, tapi dia dari besi. Sekali orang untuk mencakar itu, udah langsung remuk. Itu malaikat mungkar nakir. Tangannya itu membawa palu, begitu kata baginda Rasul. Yang palu itu kalau diangkat oleh orang sedunia sejak Nabi Adam sampai akhir zaman, kagak kuat. Beratnya, bukan gedenya, gedenya sih gak gede, kuburan segitu. Tapi beratnya. Jadi kalau bagi orang yang tukang hitung tuh berapa ton tuh? Itu aja. Dipukulin sama badan kayak begini nih. Yang lagi sholat kalau digigit nyamuk dikit berasa. Nyamuk. Enggak seberat itu, berasa. Ini tinggal kita pikirin. Mau terus-terusan bengal, ya silakan. Bakal itu dialami yang kayak begitu. Karena itu jujur jamaah, hidup di dunia ini cuman sekali. Kali doang. Tapi alal haq, alal yakin, biar kita sekali. Kalau kita hidupnya menjalani dengan benar, saya kira sekali aja udah cukup. Kalau kita jalannya benar, gak usah nunggu dua kali. Asal kesempatan yang ada dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu tuh, kesempatan yang ada tuh dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi cukup di dunia itu hidup sekali. Begitu tuh, enggak usah dua kali. Bila hidup sekali saja di dunia ini dijalani dengan benar, kukira sekali saja sudah cukup buat orang meraih kebahagiaan. Jadi pertanyaan soal kubur, ditanya dulu di kubur tuh, ditanya, tanya tentang akidah. Tentang akidah, makanya orang kalau suka baca model Wirdul Latif, model Ratibul Haddad, itu kalau dia lazimin dia baca, ya fa insya Allah dia bisa jawab. Satu akidah yang senantiasa dia baca-baca, bagaimana untuk kemudian kepercayaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya di kubur ini, ditanyanya dengan bahasa masing-masing, bukan pakai bahasa Arab. Ditanyanya, minoritas ulama yang mengatakan bahasa Arab sebagaimana minoritas sekali dari kalangan ulama yang menyatakan ditanyanya dengan bahasa Suryani. Tapi mayoritas 90% ulama berpendapat dari berbagai macam literatur hadis, hadis Nabi yang mereka dapat, ditanyanya sesuai dengan bahasa daerah masing-masing. Mungkar nakir tuh yang kaya-kaya begitu. Jadi kalau kita mau kagum, ada teman kita bisa nembahasa luar biasa, belum mungkar nakir yang luar biasa. Daerah berapa itu? Iya, begitu. Seluruh dunia itu bisa begitu tuh mengkhitabi orang sesuai dengan daerah. Karena itu kalau kita mau mengamalkan talqin, jangan bahasa Arabnya. Talqinnya diterjemah. Talqin tuh, talqin itu udah mati tuh orang, udah dikubur, rapi, udah rapi, kemudian yang bakal baca talqin tuh duduk menghadap ke timur, ada pada depan, yang dengerin diri semeliling kuburan, dibaca beberapa bacaan-bacaan talqin. Talqin tuh mengingatkan kembali tentang akidah yang dia yakini. Namanya ditalqinkan, diingetin. Diingetin begini begitu. Nah, itu yang bagus diterjemah. Kalau diterjemah bacaan talqin itu, maka jangan saja yang meninggal ingat, yang hidup juga, yang ikut menghayati mendengarkan bacaan itu menjadi ingat juga. Itu begitu. Kan bacaannya kayak begini. Banyak tuh di buku-buku di pasar. Dari mulai awalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa lahul ahwali turja'un kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuzziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya Ahmad bin Muhammad, kalau namanya begitu, udhkuril ahda alladhi kharajta min dari dunya ila dari akhirah. Terus kalau kita mau terjemah kira-kira begini, disebut nama yang mati itu siapa itu di papan nisannya tuh. Hei Ahmad bin Muhammad, ente ingat-ingat kembali satu keyakinan yang dulu ente punya yakini di dunia sebelum ente masuk di kubur di negeri akhirat ini. Dari mulai di dunia sampai ente masuk kubur, yaitu keyakinan bahwa tiada Tuhan kecuali hanya Allah. Keyakinan tentang bahwa Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Keyakinan tentang adanya kematian itu pasti. Keyakinan tentang adanya soal kubur pasti. Keyakinan tentang adanya nikmat kubur atau azab kubur itu pasti adanya. Keyakinan tentang dikumpulin orang di akhirat nanti, keyakinan tentang bangkit dari kubur, keyakinan tentang dihisab, ditimbang amal, adanya surga, ada neraka, segala macam itu disebutin itu dalam tuntunan talqin. Itu benar adanya, dan bahwa orang itu bakal dibangkitin dari alam kubur. Ahmad bin Muhammad umpamanya, sekarang ente sudah bersama teman-teman ente yang duluan masuk kubur, bentar lagi mungkar nakir mau datang. Jangan kaget, jangan takut, dia sama makhluk Allah. Kamu tidak boleh takut sama makhluk, takutnya sama yang nyiptain aja. Begitu. Karena itu kalau nanya siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa agamamu, kitab sucimu apa, saudaramu apa, jawab aja dengan tegas sebagaimana dulu kau yakini di dunia. Ya Tuhan, Allah Tuhanku, Muhammad ada Nabiku. Begitu. Ini yang dulu kau yakini, ini harus kau terus pegang sampai kau masuk surga. Kiranya Allah teguhkan keyakinanmu di dalam pertanyaan mungkar nakir itu. Bagus, enggak ada yang salah itu. Begitu tuh. Jadi bacaan-bacaan itu tidak ada yang salah. Jadi anda yang enggak dibaca, ya enggak apa-apa. Yang penting dikubur. Tapi sunat diingetin orang yang meninggal tuh, namanya ditalqinkan. Karena bakal ditanya di kubur. bakal ada pertanyaan gugur. Itu pasti. Pasti. Kalau sampai ada di antara jamaah enggak masih belum yakin juga, ya kita doa rame-rame biar dia mati hari ini. Ntar kalau dia enggak ditanya balik lagi dah. Begitu. Jadi pasti begitu. Wong ini satu keyakinan. Sesuatu yang tidak kita lihat tapi harus kita yakini. Itu akhirat. Kelebihan daripada kitab-kitab suci yang jujur, yang masih resmi dari Allah, berbicara akhirat. Agama-agama yang ada, biar dikata agama Samawi, Yahudi, Nasrani, tidak ada paparan-paparan dalam kitab suci mereka bagaimana detailnya akhirat. Padahal itu salah satu ciri kelurusan dan kebenaran satu ajaran. Begitu. Udah dikubur ditanya. Ditanya, kalau dia enggak jawab, ya apalagi jarang ke masjid. Dia biar dia hafal tuh man robbuka Allahu rabbi, itu mulu ke masjid kagak. Kagak bisa. Karena jawabnya bukan pakai mulut, itu anggota badan udah takkan tahu. Jadi bukan masalah ngapalinnya, ibadahnya. Ibadahnya begitu. Jadi ibadahnya. Karena itu ibadah itu bakal mengeluarkan sertifikat bahwa dia memang dia lulus sarjana ekonomi. Bukan masalah rapotnya dia. Udah enggak perlu kalau kita kerja tuh bawa-bawa ini loh, hasil kerja kita dulu sekolahnya, belajar ini, enggak pakai begitu, udah ijazah, udah ente berdua lulus. Jadi hasil dari kerja ibadah itulah yang mampu bakal orang menjawab. Makanya bagi orang yang mengatakan pertanyaan kubur bahasa Arab, dengan ibadahnya dia, dia bakal terbimbing bisa untuk menjawab dengan bentuk bahasa Arab. Begitu juga orang yang mengatakan bahasa Suryani, itu pun juga orang bakal terbimbing, siapapun dia bisa berbahasa Suryani di kubur. Intinya ibadah itu bakal menghantarkan dia mampu untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir. Itu begitu, mampu bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Begitu tuh, mampu. Jadi orang yang lolos tuh diantara siksa, pertanyaan kubur, siksa kubur, segala macam, diantaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu orang yang termasuk lolos tuh daripada soal kubur. Sebab pada waktu Nabi ceritakan tentang riwayat kubur, Umar ditanya sama Nabi. Kata Sayyidina Umar, ya Rasul, pada waktu kita ditanya tuh, apakah akal kita kayak kita di dunia? Artinya masih lengkap kayak begini. Nabi jawab, ya kayak begini, ente bisa jawab. Nanti dihidupin lagi sama Allah nyawa itu. Begitu tuh, dihidupin. Nah ini paparan panjangnya tuh dihidupin, ada yang sampai pusar, ada seluruhnya. Pokoknya akal kita utuh. Ingatan kita yang dulu kita ingat utuh. Begitu tuh, semuanya itu. Wah kalau begitu sih saya bakal jawab itu mungkar nakir. Kalau begitu, itu Umar masih hidupnya zaman Nabi. Pokoknya saya bakal jawab aja dia. Begitu. Nah, orang pada itu negor juga sama Nabi. Emang Umar bakal bisa jawab tuh dia, kata Nabi. Nah, omongan itu kemudian diintip oleh Sina Ali. Pada waktu Umar meninggal, dalam satu riwayat Sina Ali itu datang di kuburan Sina Umar, kagak pulang. Pengen ngintip jawaban Sayyidina Umar ketika ditanya mungkar nakir. Itu begitu, Pak. Dalam satu riwayat. Nah, itu kemudian pada waktu malaikat mungkar nakir itu datang kan wajahnya seram, matanya biru menyala kayak bola mata, bola api itu begitu. Nah, jadi pokoknya nama juga mungkar nakir menyeramkan. Datang dengan suara menggelegar itu kayak begitu tuh. Umar bin Khattab datang itu, dia jawab langsung marah-marah, mungkar nakir, lu kagak tahu gua nih Umar bin Khattab, sahabatnya Rasulullah, yang sopan dong kalau datang mau nanya. Begitu. Itu begitu dalam satu riwayat. Sayyidina Umar sampai malaikat mungkar nakir juga bingung juga. Yang kayak begitu, orang belum ditanya udah nanya duluan. Kan takut juga pintar ngegosek. Sampai dalam beberapa riwayat itu, udah tinggalin aja Umar, udah enggak usah dia, enggak usah tanya. Tapi pada waktu mau pergi mungkar nakir, Umar panggil. Ntar dulu, jangan pergi. Mungkar nakir, lo kalau nanya orang Islam jangan serem kayak begini dong, katanya begitu. Jangankan yang kagak ngerti akidah, yang ngerti aja bisa takut, yang sopan. Itu dalam beberapa riwayat karamat Sene Umar Mungkar Nakir itu sopanan ketika nanya orang-orang mukmin benar di dunianya. Itu begitu di antara manaqib atau kehebatan-kehebatan Umar bin Khattab. Ya, ini di antara cerita-cerita kubur masih banyak. Kemudian udah ditanya ada nikmat kubur, ada azab kubur. Orang di kubur tidak tidur panjang? Enggak juga. Yang tidur panjang itu kalau orang dapat nikmat, itu baru tidur panjang, bisa dikatakan barzakh. Tapi kalau orang yang maksiat di dunia, wah enggak bisa. Di kubur itu digencet, diadab terus. Fir'aun itu diadab terus saja. Begitu juga bangsanya, bangsa Kinti, begitu tuh pengikut-pengikut Fir'aun itu. Al-Quran begitu menyatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya. Api itu terus-terusan menyala dan menyambar mereka Fir'aun dan pengikutnya pagi dan sore. Kelak di akhirat lebih berat lagi. Itu maknanya disiksa. Begitu tuh. Jadi di kubur itu bukannya enak. Begitu tuh. Paling tidak enaknya, karena penentuan awal orang dikubur begitu. Karena itu ada kalanya amat sangat menyedihkan bila seorang kakak ribut sama adik urusan warisan. Si adik ribut sama urusan warisan, dia agak pikirin tuh mestinya bahu-membahu bapaknya lagi diadab dikubur. Dia malah gontok-gontokan, makin diadab dia. Mestinya dia mengerti sebagai anak bagaimana orang sudah ada dikubur. Itu mesti dia harus pahami. Nah, materi hari ini, biar kita memasuki materi saja. Summa bihasril ajsadi. Nih udah dikubur, datang dah kiamat, dikumpulin tuh jasad-jasad. Udah dikubur, udah pada mati. Memang dah dalam riwayat panjangnya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendekati kiamat itu, suruhlah malaikat Israfil. Israfil itu peniup sangkakala untuk kematian dan kehidupan. Jadi kalau ditiup oleh malaikat Israfil, mati seluruh yang ada di alam raya ini. Apa aja pada mati tuh dengan ditiupnya sangkakala itu. Sebab ketika ditiup ini anginnya luar biasa, angin tiupan itu, yang kalau dalam bahasa hadis itu Nabi bilang itu sangkakalanya sudah di mulut, sudah di mulut, artinya sudah siap untuk kapan Allah mau suruh. Kalau masih di gudang masih lama, kalau masih gudang ini udah di mulut. Yang bahasa candanya ulama, yang penting tuh malaikat jangan bangkis, kalau bangkis repot ya, tuh mati semuanya. Ini yang namanya sangkakala ini, kenapa dikata anginnya kuat? Sebab air laut itu semuanya bisa tumpah ke daratan. Yang disebut tsunami itu tsunami kecil. Tsunami benarnya itu semuanya ke daratan. Tidak ada daratan yang tidak tertutup, tergulung oleh air. Gedung yang tinggi itu roboh, biar kayak apa itu betonnya. Semuanya, konstruksinya kayak apa? Wong gunung yang Allah bikin konstruksi, roboh, hancur itu meleleh. Itu orang pada mati, mati semuanya, mati. Itu di awal-awal surat Al-Hajj itu, awal-awalnya tentang zalzalatus sa'ah. Bagaimana menghadapi kiamat itu? Perempuan lagi hamil, kagak sadar kalau anaknya lahir itu. Enggak tahu anaknya di mana. Saking paniknya kayak apa kalau ngalamin kiamat itu. Udah ada tuh orang pada mati tinggal empat, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Azrail. Itu enggak mati dengan tiupan itu. Emang dia memiliki daya kuat. Maka disebut ru'asaul arba'ah, rajanya malaikat yang empat. Ini mah luar biasa. Empat ini enggak mati pada waktu ditiup oleh malaikat Israfil. Makanya ditanya malaikat Azrail sama Allah, Israel bagaimana? Bagaimana? Mana makhluk yang masih hidup? Kata Majid Ra'il, ya engkau ya Allah lebih tahu. Tinggal kami doang nih berempat. saya Israil, Jibril, Mikail, Israil. Baik, kalau begitu ente cabut tuh malaikat Israil, nyawanya Jibril, pertama Israfil dulu, Israfil, Mikail dan Jibril, cabut, cabut. Aduan itu ditanya lagi sama Allah, tinggal berapa makhlukku? Begitu. Ya, tinggal dua lagi. Tiga sama saya, Mikail sama Jibril. Sampai maka Jibril pun akhirnya dicabut nyawanya oleh malaikat Israil, ditanya sama Allah, Israil, tinggal berapa makhlukku di alam dunia ini? Tidak ada Tuhan, tinggal saya doang sendiri. Tinggal saya sendiri. Begitu kata malaikat Israil. Dalam riwayat ini ada dua riwayat tentang malaikat Israil wafatnya. Dalam satu riwayat Allah yang mencabut, dalam satu riwayat yang lain yang lebih banyak dipilih oleh ulama, itu dia sendiri diizinkan untuk nyabut nyawanya. Jadi Israil, ya udah kau cabut nyawamu, begitu, terserah kamu, mau kenceng mau pelan, kamu kan belum ngerasain, bisanya nyabut-nyabutin doang, begitu tuh. Nih sekarang lu cabut aja nyawa lu, dah terserah lu mau pelan mau apa, lu dah, begitu. Dicabutlah tuh nyawanya malaikat Israil oleh tangan dirinya sendiri. Pada waktu dicabut nangis, aduh-aduhan, minta ampun, ya Allah sakitnya, padahal ini pelan banget. Kalau tahu begini itu pada waktu saya nyambut orang mahar pasti pelan-pelan udah ngaji, padahal itu pelan, padahal itu pelan, dia aja sakit. Kalau tahu begini nih ya Allah, ternyata cabut nyawa itu dicabutnya sakitnya, ya Allah, benar juga tuh 300 kali bacokan tubuh dipotong-potong masih lebih ringan daripada dicabut nyawa sakitnya. Dicabut jatuh nyawanya Azrail, habis kehidupan. Udah enggak ada makhluk lagi. Udah enggak ada makhluk, Allah baru tuh apanya namanya itu berkumandang. Bahasa orang Betawi koar-koar. Begitu tuh Allah umumin tuh di dunia, limanil mulkul yaum, kata Allah Al-Qur'an. Limanil mulkul yaum. Ini kerajaan ini punya siapa? Begitu Allah tanya, mana tuh orang yang mengaku raja yang paling diktator, mana orang yang mengaku paling hebatnya tuh, mana itu semuanya itu? Begitu kata Nabi, ditantangin tuh sama Tuhan yang ngaku hebat, yang ngaku umurnya lama, yang ngaku hebat sombong ini itu segala macam. Tidak ada yang jawab, tidak ada makhluk sama sekali. Akhirnya Allah jawab, lillahil wahidil qahhar, memang ini kerajaan apa dunia apa akhirat punyaku. Begitu tuh, mana yang dipertuhankan, mana batu, mana yang menyembah manusia, mana yang menyembah malaikat, semuanya disebut dalam paparan hadis-hadis yang panjang. Tidak ada yang jawab, bong mati monya. Menunjukkan di sanalah baru bakal ditegakkan keadilan Tuhan. Udah 40 tahun tidak ada kehidupan, dalam satu riwayat 4.000 tahun, dalam satu riwayat lagi 40.000 tahun tidak ada kehidupan, tidak ada apa-apa. Baru sesudah 40 tahun berikutnya Allah kemudian itu apa namanya membangkitkan lagi, menghidupkan kembali malaikat Israil. Israil sudah hidup, Jibril, Mikail, Israfil, semuanya yang empat ini sudah hidup. Udah hidup baru ditiupin sangkakala. Tiup lagi sangkakala. Trompet itu ditiup oleh malaikat Israfil. Pas ditiup, Allah suruh yang pertama bangunin dari kubur itu Nabi Muhammad. Dicarilah sama malaikat berempat, kagak ketemu. Uang rata, mana Mekah Masjid Quba aja yang bagus kayak begini gak ketahuan. Rata semuanya. Mana rata? Dia bingung muter kesana kemari, kesana kemari. Allah kasih isyarat bumi itu goyang. Ada cahaya keluar dari bumi. Wah itu tuh, dibarani sama malaikat berempat baru Nabi. Bangkit dari kubur dengan pala penuh debu. Rambutnya tuh, kan tanah, begitu. Jadi bahasa kita palanya digitu-gituin, banyak debu di palanya. Nabi tanya, aina ummati, Jibril mana umatku? mana umatku? Tuh Nabi itu hebatnya. Bangun dari tidurnya tuh, dari kubur tuh, mana umatku? Sampai malaikat Jibril jawab, ya Rasul, jangankan umat ente doang yang baru bangun. Belum ada nih manusia lagi di dunia ini yang bangun. Nabi-nabi yang lain aja belum ada. Ente doang, enggak umatku, begitu. Tuh Nabi. Baru datuh yang lain pada bangun dari kubur. Ah, ini yang disebut kita harus yakin hasyril adsad. Dikumpulkan jasad-jasad itu dikumpuli. Jadi atuh wa annal khalqa kama budi ayu atuh. Ini badan kita yang tadinya udah hancur lebur berkalang tanah jadi tanah tuh bakal utuh kembali. Bakal hidup di akhirat kayak begini nih. Laki-laki, laki-laki, perempuan, ya perempuan. Yang tadinya kagak jelas, bakal jelas. Begitu tuh. Semuanya kayak begini aja. Nggak berubah. Nggak berubah sebagaimana dulu di dunia. Dengan nyeker dia. Itu bakal bangkit dari kubur kayak begitu tuh orang. Semuanya. Ada orang yang ragu kebangkitan dari kubur bagaimana ya. Tulang belulang. Udah hancur begitu bisa utuh lagi sesuatu yang mustahil, sesuatu yang mustahil. Udah hancur jadi tanah kok bisa jadi orang lagi? Yang kayak begitu karena kurang paham dia. Padahal dulu Allah sebelum ada set plan-nya, dia tuh potongannya kayak apa, filmnya belum ada. Bisa Pak Jamal kayak begini, Pak Sunar kayak begini, nggak ada setelnya, apalagi nanti udah dari kubur udah ada gambarannya. Ini orang kayak begini tinggal gampang lagi. Wong yang belum ada modelnya aja Allah bisa, apalagi ini sudah ada cetakannya. Ini orang modelnya begini, begini. Lebih gampang lagi. Emang innallaha ala kulli syai'in qadir. Gitu tuh. Gitu. Itu bakal dibalikin dari kubur tuh. Nah, 40 ribu tahun itu dihidupin kembali, hidup, dikumpulin makhluk tuh. Dikumpulin di namanya alam mahsyar. Alam mahsyar, alam mauqif tuh sama aja, Pak. Alam mahsyar itu, alam mauqif itu. Ketika alam mahsyar, orang bangkit dari kubur tuh digiring menuju satu padang yang rata, enggak ada tinggi, enggak ada rendah. Sama, jadi orang dari ujung bisa lihat orang di depan. Kalau lagi dicaci maki sama Tuhan, tahu tuh orang sedunia. Kalau dia lagi dicaci maki, begitu dengan kelakuan yang kurang baik. Semuanya begitu. Begitu, itu namanya padang mahsyar. Udah diri di sono, tuh udah masuk di sono, enggak diapa-apain sama Tuhan. Dicuein, maka disebutnya alam mauqif. Alam mahsyar itu alam mauqif. Dikata alam mauqif, alam yakni tempat berdiri. Mauqif itu berdiri. Jadi orang itu berdiri 3000 tahun. Diri aja. Enggak ngapa-ngapain. Enggak, diri. Mau duduk agak ada tempat, sempit. Semua orang diri. Semua orang, hatta para nabi. Apalagi kita yang amalnya dikit. Diri mah 3000 tahun menunjukkan tidak berdayanya manusia di hadapan Tuhan. Emang dia tidak ada apa-apa. Malaikat semuanya diri semuanya. Diri 3000 tahun ini dicuein. Yang maksiat aja sampai berujar begini pada waktu itu. Tuhan kalau neraka neraka deh gak apa-apa, daripada begini terseksa banget. Ibarat kita dalam pengadilan dunia kagak diputusin tuh. Di sidang kagak, tapi tertuduh iya. Kan kagak jelas apakah dia itu bebas apa dihukum. Kalau dihukum, dihukum deh, jangan digantung begini. Itu orang kayak begitu sampai 3000 tahun tuh, baru tuh yang diceritakan sama kiai-kiai maulid tuh tentang kebesaran Rasulullah. Itu pada datang sama Nabi Adam, Nabi ini, Nabi itu, terus sampai Nabi Muhammad tuh sujud sesudah 3000 tahun. Sujud itu yang kemudian mohon syafaatul uzma, mengetuk pintu kejabarihan Allah. Tadinya Allah menunjukkan kemahaperkasaannya, orang tidak bisa berbuat apa-apa. Sesudah 3000 tahun Nabi sujud, nangis sama Allah, tolong ya Allah adili itu orang, adili, kasihan. Kasihan begitu tuh. Yang benar biar cepat dapat manfaat daripada benar dulu di dunia. Yang maksiat biar cepat diadab. Jangan ini masih digantung begini. Nah, baru kemudian orang tuh dihisab. Nah ini nih, summa bil hisabi, kemudian dengan hisab. Pasangannya sih kemudian habis begitu Allah adili. Turun buku catatan amal. Buku catatan amal dari kita umur baligh. Kalau perempuan 9 tahun sampai mati. Makanya kata ulama, innamal mar'u hadisun ba'da fakun hadisan hasanan liman wa'an. Sesungguhnya kita sebagai manusia tiap hari itu nulis. Tiap hari nulis. Bukan malaikat sebetulnya yang nulis amal baik, amal buruk itu kita. Melangkah kaki kita menuju masjid, menuntut ilmu, kita lagi nulis bahwa saya ngaji. Kita sholat berjamaah, kita nulis tuh di buku itu. Saya sholat berjamaah, kita dengan langkah kaki kita ke masjid tuh. Begitu juga kita ngelangkah kaki ke Tegal Rotan. Saya malam ini ke Tegal Rotan, semuanya buat. Tidak pakai malaikat-malaikat. Kita yang buat sendiri catatan-catatan itu. Nah ini bakal diperiksa. Diperiksa. Nah ini yang dimaksud. Udah dah buku catatan amal ini turun. Ada yang lewat tangan kanan, berterbangan. Berterbangan. Dan udah ada namanya masing-masing. Udah ada namanya. Itu kalau pakai tangan kanan itu surga, tidak melalui neraka, tidak mampir dulu. Kalau pakai tangan kanan, kalau pakai tangan kiri surga dulu, surga juga, tapi mampir dulu ke neraka sesuai dengan pasal yang dilanggar dulu di dunianya. Kalau pakai belakang punggung begitu ngambilnya, itu neraka selama-lamanya. Nah kita nggak tahu tuh ngambilnya pakai tangan apa tuh, tergantung kita sekarang. Apa pada waktu laki keluar kita buka-buka dompet laki ngambil duit, biar kita ngambilnya tangan kiri, tangan kanan bakal nerima bukunya tangan kiri. Itu begitu. Jadi semuanya benar apa kagaknya kita itu sekarang. Sekarang untuk kesana semuanya. Udah tuh buku kita terima, baru dihisab, diperiksa. Hisab tuh diaudit, diperiksa bagaimana kita di dunia. Pertama kali yang diperiksa bukan haji, bukan zakat, bukan Ramadan, salat. Itu yang pertama kali diperiksa. Urusan kepada Allah tuh kalau laki-laki. Pertama salat. Salat lolos, baru akan ditanya laki-laki tuh salat anak bininya. Akan ditanya, bagaimana dia sama bininya nyuruh salat enggak? Sama anaknya nyuruh sholat enggak? Itu yang bakal diperiksa. Makanya orang ketar-ketir sesudah lulus dia sholatnya. Gitu tuh. Sama Allah nanti kalau bisa kita dicolok-colok sama Tuhan. Kalau kita rajin ke masjid, anak kita, istri kita enggak kita ajak juga untuk ibadah. Itu yang kalau begitu kita lolos. Ke masjid mulu kita. Anak bini kita enggak tahu gitu. Dia kemana? Lakinya ke masjid, bininya pasar malam mulu. Begitu, susah. Begitu, jadi ini bagaimana? Yang kayak-kayak begini nanti bakal dicolok sama Tuhan. Anda tidak baca Al-Quran. Ada tulisan di sana surat Tahrim tuh. Ku anfusakum doang emang. Enggak pakai wa ahlikum. Begitu, bakal dicolok-colok. Anak binimu kau enggak berdan. Karena itu kata Nabi, awalu maya ta'alaku birrajuli ahluhu wa waladuhu. Pertama kali sesudah orang itu lolos periksa sholat, yang bakal menggugat dia anak sama bininya. Kata bininya, Tuhan tidak pernah saya disuruh sholat sama laki saya. Cuek aja dia, cuma kalau suruh beliin rokok ke warung aja, kalau enggak buru-buru marah-marah. Kalau sholat enggak diingetin. Enggak, begitu anaknya begitu. Kalau enggak sekolah Tuhan, saya enggak sekolah bangun siang. Itu marahnya luar biasa. Ayah saya melotot-melotot sampai matanya mau keluar. Kalau sholat mau kagak, biasa aja. Biasa aja kalau sholat. Begitu. Itu begitu. Itu dia kagak, orang itu bakal kagak lolos di sana. Kagak lolos. Kagak lolos. Itu di sana. Bakal kagak lolos. Kalau kita masa bodoh. Masa bodoh tergantung kita. Udah itu baru amal-amal yang lain. Amal-amal yang lain. repot kita. Makanya yang untung bujangan lah. Gitu. Bujangan kan ditanya itu ya. Gitu. Bujangan enggak ditanya ada tuh. Kalau bujangan mah enggak bakal ditanya tentang anak istri enggak begitu. Tapi tentu kalau yang benar ya surganya duluan yang punya istri ini, tanggung jawabnya berat. Kalau benar mabit. Ini semuanya pasti diperiksa. Karena itu kasna Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Audit dulu dah. Jadi ibarat kita menjadi bendahara, bendahara kita periksa tuh. Bendahara tuh periksa sebelum kita laporan pertanggungjawaban tahunan tuh. Kan ada laporan. Jadi kita periksa dulu. Kalau kita udah diperiksa, kalau mau diperiksa sama orang lain enak. KPK juga memeriksanya enak, BPK juga enak, BPK tuh. Pemeriksaan keuangan tuh enak, uang udah rapi, muanya beres. Nah, kata Umar, periksa dulu di sini dah. Yang kurang-kurang masih bisa kita tip ek. Masih bisa di tip ek. Diganti, woi ini salah ini, bukan segini. Ini tulisannya 50 ribu, kan 60 ribu sebetulnya. Begitu kepake itu, tulis 60 ribu, masih bisa. Kita salah, masih bisa koreksi. Kalau sudah masuk kepada koreksian Tuhan, enggak bisa. Kita udah dicolok-colok. Sekarang waktunya. Karena itu, Al-Kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang suka mengoreksi dirinya dan mengadakan pembenahan ke depan. Bagaimana supaya dia lolos dalam menghadapi kehidupan sesudah kematian nanti. Ini yang paling penting buat kita. Sudah dihisab, ditimbang tuh amalan. Ditimbang. Timbang. Timbangannya kayak timbangan emas. Ibu-ibu lebih tahu timbangan emas. Itu begitu tuh. Timbangan emas. Kalau beratnya yang timbangan kanan tuh buku tuh surga dia. Kalau beratnya kiri neraka. Kalau sama timbangannya 50-50. 50% tempatnya namanya A'raf. A'raf itu tempat buat orang yang ganjaran dan dosa sama. Ganjaran 50%, dosa juga 50%. Kagak naik barang 0,1 juga enggak. 0,1 aja surga dia. Begitu. Enggak, 50 pas banget. Enggak goyangnya. Yang kayak tempatnya A'raf, tempatnya yang kayak begitu. Nah, sudah beres semuanya. Terakhirnya yang disebut kiamat itu, berbicara kiamat itu tuh ketika orang yang benar pada masuk surga, orang muslim tuh, dan orang yang kafir dan maksiat pada masuk neraka, di sanalah berbicara hari kiamat itu kupasannya habis. Saya kira segini dulu dah. Nanti kita paparkan besok bagaimana masalah pertanyaan kubur, nikmat kubur, adab kubur, ditanya tentang apa, begitu tuh. Kalau diadab bagaimana, kalau orang dibakar dulu aja dah di dunia, dibakar biar nanti enggak ditanya, begitu, atau dibuang aja di laut, kali aja malaikat nyari di kubur enggak ketemu, begitu. Ini bagaimana, lolos enggak yang kayak begitu? Ntar jawabannya ada di depan. Segini aja dulu. Ada 10 menit kami punya waktu. Kalau ada yang ditanya, mohon izin. Saya tanggal 8 menit. Kalau ada yang ditanya silakan. 10 menit. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan ibu. Satu pertanyaan mungkin ada yang mau bertanya dari bapak-bapak. Enggak ada. Enggak ada. Terima kasih. Ya baik. Karena waktu dulu kita terbatas, karena jam 7.30 dulu kita masih ditunggu di Hotel Atlet karena masih ada acara. Mungkin ada pengumuman kepada bapak-bapak yang kemarin mengambil buku judul latifnya yang belum menyelesaikan, mohon segera diselesaikan yang belum bayar. Dan kepada jamaah baru yang ingin memesan buku materi, bisa berhubungan dengan saya, mencatat namanya biar bisa besok dipesankan ke yang punya. Demikian dukungan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah teguhkan iman dan Islam kita, Allah hidupkan bersama iman, meninggal kita masih ditetapkan iman dan Islam, di alam kubur juga kita masih teguh iman dan Islam, sampai bangkit dari kubur iman dan Islam masih ada, sampai terakhir kita masuk dalam surganya insyaallah ta'ala pun juga bersama iman. Mudah-mudahan Allah dengan kita hadir di majlis-majlis ilmu, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, hidup kita makin terarah, hidup kita makin lebih baik lagi, juga anak-anak kita, keluarga kita mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam segala urusan, mudah-mudahan dikabulkan segala hajat, dikasih ilmu mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Akhirnya kita mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah bi sirri asraril Fatihah. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin, barik wa sallim wa rabbi Allahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina rasulillah jamin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa minkal faraj wa bikal mustaghas wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa liman shayikhina fid din wa liman 'ammara hadzal masjid wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim islamana wa sallim ajsadana wa sallim amwalana wa sallim ahlana wa auladana wa la taslub waqtan naz'i imanana ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat-tawwabur rahim. Sallallahu 'alaihi wasallam ala khairil khalq Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.